إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan 14 abad yang silam kepada sahabat-sahabat beliau, secara khusus dan secara umum kepada umat beliau dari kalangan kaum muslimin. Beliau mengatakan dalam wasiatnya yang singkat, kun anta fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hendaknya engkau dalam menjalani kehidupan di dunia ini seperti orang yang asing berada di sebuah tempat, atau sikapilah dunia ini seperti engkau itu seorang musafir, seorang yang sedang menempuh perjalanan, kemudian singgah di satu tempat, iya, untuk menyelesaikan hajah, kebutuhan ala kadarnya, barakallahu fikum, kemudian melanjutkan kembali perjalanan untuk menuju kampung halamannya. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dunia yang sekarang kita ada padanya itu bukanlah negeri yang akan kita tempati selama-lamanya. Juga menunjukkan bahwasanya kampung halaman kita yang sebenarnya yang akan kita tinggali selama-lamanya itu bukanlah kampung halaman kita yang ada di dunia ini. Iya, mungkin sebagian antum ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Ngawi. Pada hakikatnya itu bukan kampung halaman kita yang sebenarnya. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kita semua di sini pada hakikatnya adalah orang perantauan semua. Iya. Dan tentunya orang yang merantau itu sangat rindu dengan kampung halamannya. Apalagi sudah lama enggak pulang kampung. Iya, sangat-sangat rindu akan kampung halamannya. Barakallahu. Hai. Maka pada bulan Ramadan ini, barakallahu fikum, bulan yang sangat mulia, bulan yang suci, kita mengambil tema sedikit mengenai kampung halaman kita. Iya, kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai negeri yang kita harapkan kita berada di dalamnya. Barakallahu. Sebagaimana yang kita ketahui dari nas Al-Quran ataupun sunnah, kampung di akhirat itu cuma ada dua kampung, cuma ada dua desa. Yang pertama adalah jannah, yang kedua adalah an-nar. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Semua manusia di dunia ini akan kembali kepada dua desa tadi, atau dua kampung tadi, atau dua dusun tadi. Imma tempat kembalinya adalah jannah, berarti memang dia sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga. Wa imma, barakallahu fikum, na'udzubillah min dzalik, dia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penduduk neraka. Barakallah. Dan itu yang sangat-sangat kita tidak inginkan. Ya, adhanallahu wa'iyakum minan nar. Barakallah. Baik. Pembahasan kita, barakallahu fikum, lebih terfokus dengan kampung yang pertama, yaitu surga. Semua manusia, barakallahu fikum, mengharapkan, menginginkan mereka menjadi ahlul jannah. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini, barakallahu fikum, kita akan membicarakan tentang kampung halaman kita, yang itu kita harapkan kita kembali padanya, untuk mengobati rasa rindu, untuk semakin mempertebal harapan kita, optimis kita, barakallahu fikum, untuk meraih apa yang Allah sediakan untuk mereka ahlul jannah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat, azani wa azakumullahu jami'an. Kalau kita berbicara tentang surga, al-jannah, maka tentu akan terbayang di benak kita, barakallahu fikum, jannah itu adalah sebuah tempat yang benar-benar perfect, sempurna. Iya. Segala keindahan ada di sana. Segala jenis kenikmatan ada di sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Kenikmatan dunia yang paling dahsyat, tidak bisa dibandingkan dengan setetes kenikmatan surga. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana nikmatnya surga seandainya seorang itu dia hidup di dunia penuh dengan penderitaan. Anggap dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal isinya cuma cobaan. Tapi dia bersabar, dia tetap memegangi keyakinannya kepada Allah, dia tetap percaya akan janji-janji Allah. Maka barakallahu fikum, ketika dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sekejap mata saja, maka semua memori penderitaan yang dia rasakan di dunia itu hilang seketika. Barakallahu fikum. Iya. Sekejap saja dia masuk, satu detik, semua memori yang terisi di kepalanya adalah kebahagiaan. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan info kepada kita tentang bagaimana gambaran nikmat surga. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga itu belum pernah disaksikan oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik oleh hati kita. Barakallahu fikum. Sehingga benar-benar new. Iya. Baru. Barakallahu fikum. Walaupun dalam beberapa info keterangan di situ memiliki kata-kata yang sama dengan apa yang ada di dalam dunia. Iya, di sana ada buah-buahan, di sana ada sekian banyak minuman, di sana ada sekian banyak barakallahu fikum fasilitas-fasilitas kelas elit. Barakallahu fikum. Itu hanya sekedar penamaan saja. Tapi dari sisi hakikat barakallahu fikum jauh berbeda. Tidak seperti yang kita bayangkan. Di dunia ada madu. Di jannah juga ada madu. Barakallahu. Tapi madu yang ada di dalam dunia, iya, tidak bisa kita bandingkan, tidak layak untuk dibandingkan dengan madu yang ada di akhirat. Barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyediakan hal-hal, fasilitas, pelayanan yang sangat-sangat istimewa bagi para penghuni jannah. Barakallahu. Kalau kita berbicara tentang nikmat-nikmat jannah barakallahu fikum, tidak akan cukup durasi waktu 60 menit. Iya. Bahkan barakallahu fikum daurah 1 minggu pun mungkin belum cukup. Baik. Maka di sini kita akan memetik sedikit info yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan terkait dengan salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada penghuni jannah. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas berupa tempat tinggal bagi penghuni jannah. Dan itu pun barakallahu fikum beragam. Disebutkan dalam sebagian nas bahwasannya penghuni surga itu ada yang tinggal barakallahu fikum di dalam kemah-kemah. Disebutkan juga dalam sebagian nas bahwasannya ahlul jannah ada juga yang tinggalnya di rumah-rumah. Disebutkan juga barakallahu fikum bahwasannya ahlul jannah ada yang tinggalnya di istana. Disebutkan juga barakallahu fikum bahwasannya ahlul jannah ada yang tinggal di kamar-kamar. Iya. Yeah. Mungkin kalau orang zaman sekarang ngomongnya apa? Apartemen gitu ya. Barakallahu. Sehingga bermacam-macam fasilitas tempat tinggal ahlul jannah itu, dan kualitas pelayanannya barakallahu fikum juga bertingkat-tingkat, beragam. Disesuaikan dengan kedekatan sang pemilik tempat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang semakin istimewa. Fasilitas yang barakallahu fikum sangat-sangat eksklusif. Barakallahu fikum. Lagi. Dari sekian tempat-tempat tadi barakallahu fikum, semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Kemah, rumah, istana, kamar, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan kamar-kamar surga. Dan itu barakallahu fikum yang menjadi tema pembahasan kita untuk durasi waktu yang sangat singkat ini. Barakallahu fikum. Ada beberapa keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kamar-kamar surga. Barakallahu fiik. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbna, kepada Rabbnya, mereka berhak mendapatkan fasilitas kamar-kamar surga. Min fauqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Di mana kamar-kamar tadi terletak di bagian atas dan di atasnya ada kamar-kamar yang lain. Ya, jadi kamar-kamar surga itu diletakkan di bagian atas, di bagian yang paling tinggi. Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu. Sebagaimana barakallahu fiikum manusia, Mereka meletakkan kamar-kamar istimewa itu di bagian yang paling tinggi, sehingga pemiliknya bisa melihat keindahan dunia dari atas. Ya, bagaimana cantiknya sebuah kota dilihat dari atasnya. Begitu juga pemilik kamar-kamar surga, dia akan melihat bagaimana keindahan surga yang Allah sediakan untuk dia dari atas kamar tadi. Barakallah. Kemudian di bagian bawahnya ada aliran sungai dengan berbagai macam jenisnya. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu, ada sungai air tawar. Barakallah itu. Iya. Sehingga dia bisa menyaksikan keindahan surga itu dari atas kamar tadi. Barakallah itu. Disebutkan juga barakallahu fikum info dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kamar-kamar surga. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna ahlal jannah layatarauna al-ghurfata fil jannah kama tarauna al-kawkaba fis sama. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga, mereka dapat melihat kamar-kamar surga tadi sebagaimana kalian melihat bintang-bintang yang ada di langit. Barakallahu. Jadi gambarannya barakallahu fikum, jarak antara kamar penghuni surga yang satu dengan yang lainnya itu berjauhan seperti jaraknya bintang dan langit. Iya. Pemilik kamar surga yang di sini melihat tetangganya itu seperti bintang di langit, sehingga sangat jauh. Barakallah. Iya. Jadi seolah-olah Anda itu menguasai satu planet ini, barakallahu fikum. Adalah pemiliknya. Bahkan mungkin lebih besar dari planet bumi. Iya. Wilayah, area yang Allah berikan kepada penghuni surga. Barakallahu fikum. Iya. Sampai dikatakan oleh Rasul di surga itu ada yang namanya apa? Tuba. Tahu tuba? Tuba itu ada yang mengatakan adalah pohon yang ada di surga yang barakallahu fikum. Iya. Nah, lingkarnya itu ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. Kalau keliling dunia butuh berapa tahun perjalanan? Sampai gak 500? Gak sampai ya. Menunjukkan pohonnya itu barakallahu fikum lebih besar daripada planet bumi ini. Itu baru pohonnya loh. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga pantas kalau Rasul menggambarkan pemilik satu kamar dengan yang lain itu seperti apa? Melihat bintang. Jadi seolah-olah mereka itu menguasai satu planet yang sangat besar. Milik satu orang, enggak tanggung-tanggung barakallahu fikum. Baik. Itu gambarannya. Baik. Ada info yang lebih detail lagi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keistimewaan kamar-kamar surga. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul mengatakan, "Inna fil jannati la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunaha min zuhuriha." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar di mana bagian luar dari kamar tadi bisa terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalam kamar tadi bisa terlihat dari luar. Ada dalam bayangan antum? Jadi ibaratnya kamar ini terbuat dari kaca. Iya. Jadi gak pakai dinding atau triplek, tapi kaca semua yang membatasinya, sehingga Anda bisa melihat apa yang ada di luar, dan di luar bisa melihat apa yang di dalam. Iya. Jadi kamar-kamar surga itu seperti kamar-kamar kaca. Dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Itu juga barakallahu fikum menambah semakin indah. Iya. Kenapa? Dari dalam Anda bisa melihat taman-taman surga, Anda bisa melihat burung-burung surga, Anda bisa melihat bidadari-bidadari surga. Dari dalam seperti ini, Anda bisa melihat di luar keindahannya. Yang dari dalam, yang dari luar bisa melihat bagaimana fasilitas ruangan tadi, kamar tadi. Iya. Barakallah. Baik. Sehingga dia benar-benar merasa bersatu dengan alam surga. Dan ternyata konsep ini dipakai oleh orang-orang kaya. Ya Pak ya. Membuat rumah terbuat dari kaca. Ini kan konsepnya surga. Konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ditiru sama orang-orang kaya. Sama orang-orang berduit. Iya. Antum lihat di Jerman ada, di Belanda ada, barakallahu fikum. Rumah dari kaca. Baik. Dengan berbagai macam barakallahu fikum, iya. Model-modelnya. Barakallahu fikum. Dan antum bisa melihat ya di sisi rumah kaca tadi benar-benar tamannya sangat indah. Terkadang letaknya di atas gunung, barakallahu fikum. Iya. Jadi di sekitarnya sudah ada kolam renangnya, barakallahu fikum, sudah ada taman-tamannya. Baik. Sehingga dia benar-benar merasa apa? Bersatu dengan alam. Benar-benar rileks antara dia dengan alam seolah-olah tidak ada batasnya. Barakallahu fikum. Iya. Ini ditiru sama oleh orang-orang berbit, orang-orang kaya, barakallahu. Mungkin akan muncul pertanyaan di dalam benak Anda, apa enggak malu, Ustaz? Jadinya enggak enak nanti. Iya, rumahnya kaca gitu. Mau ngapa-ngapa jadi canggung, Ustaz. Nanti diliatin sama orang. Ada enggak kira-kira pertanyaan seperti itu, Pak Ali? Iya ya. Masa di tengah kampung bangun rumah dari kaca? Iya. Wah. Itu rawat. Barakallahu fikum. Jawabannya? Iya. Jangan Anda bayangkan barakallahu fikum bahwasanya kamar-kamar surga tadi iya. Seperti sebuah kamar atau rumah yang dibangun di tengah pemukiman masyarakat. Tentu tidak. Sebagaimana yang kita bacakan di dalam hadis tadi barakallahu fikum, kamar-kamar tadi dibangun iya, hanya milik Anda pribadi. Tidak akan ada orang lain yang bisa melihat kecuali dia adalah istri Anda atau bidadarinya Anda. Barakallahu fikum. Iya. Yang lain, ya tadi jaraknya juga jauh. Sejauh bintang di langit. Sehingga dia benar-benar merasa apa? Nyaman di kamar-kamar kaca tadi. Gak ada rasa malu nanti dilihat sama tetangga. Gak mungkin. Gitu ya. Kenapa? Jaraknya jauh. Sehingga benar-benar privasi dia terjaga. Dia tidak akan merasa canggung. Dia tidak akan merasa malu diintip sama tetangga. Sebagaimana barakallahu fikum, orang-orang kaya yang punya konsep tadi, apakah mungkin, apakah Anda pernah lihat mereka membangun rumah kacanya di tengah pemukiman barakallahu fikum penduduk? Tidak. Mereka akan membangun rumah kaca tadi di tanah pribadi milik mereka yang luasnya mungkin ratusan hektar, sehingga orang untuk masuk ke sana gak gampang, ada security-nya. Iya. Iya. Sehingga dia ketika membuat rumah kaca tadi benar-benar tidak merasa terganggu apa? Privasinya. Jadi orang kaya itu sebenarnya niru konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Meniru konsepnya surga. Barakallahu fikum ya. Hai. Pernah coba belum? Tinggal di ruangan seperti itu. Barakallahu fikum ya. Hai. Itu luar biasa. Sehingga barakallahu fikum kamar-kamar surga yang Allah sediakan untuk ahlul jannah itu adalah kamar yang sangat istimewa. Sehingga barakallahu fikum untuk sesuatu yang spesial, untuk sesuatu yang istimewa, tentunya tidak akan diberikan melainkan untuk orang yang istimewa pula. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kriteria atau standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berhak menempati atau memiliki hak milik terhadap kamar-kamar surga tadi. Jadi sudah Allah sebutkan ya, orang yang berhak mendapatkan kriteria kamar-kamar surga seperti ini. Itu ya. Barakallahu. Sebagaimana pemerintah juga memberikan kriteria masyarakatnya yang berhak mendapatkan apa? Bantuan rumah. Gitu ya. Barakallahu. Baik. Maka disimak baik-baik. Iya. Barakallahu fikum. Dicatat baik-baik dan diusahakan dengan sekuat tenaga kita masuk dalam kriteria tadi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lanjutan dari hadis tadi. Ketika Rasul mengatakan tadi barakallahu fikum mensifati dengan bagaimana kamar-kamar surga, maka ada seorang Arabi, seorang Arab Badui yang langsung bertanya kepada Rasul. Iya. Dan pertanyaannya barakallahu fikum, pertanyaan yang tepat. Iya. Menunjukkan akal yang cerdas bagi sang Arabi tadi. Dia tidak bertanya dengan perkara yang barakallahu fikum, perkara yang tidak urgen. Iya. Cukup dengan penggambaran seperti itu dia langsung tergiur. Maka sang Arabi bertanya kepada Rasul, liman iya ya Rasulullah, kamar-kamar surga tadi milik siapa wahai Rasulullah? Siapa yang berhak untuk barakallahu fikum memiliki kamar-kamar tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya liman atabal kalama wa at'amat ta'ama wa adama as-siyama wa shalla bil laili wan nasun niyam. Rasul mengatakan kamar-kamar surga itu milik orang-orang yang baik tutur katanya. Barakallahu. Iya. Kriteria yang kedua adalah orang-orang yang gemar atau suka membagi makanan kepada yang lainnya. Kriteria yang ketiga adalah orang-orang yang gemar dalam berpuasa. Kriteria yang keempat adalah orang-orang yang gemar melakukan sholat di malam hari ketika manusia tertidur, ya terlelap dalam tidurnya. Barakallah. Kalau kita memperhatikan barakallahu fikum empat kriteria ini, kita akan mengetahui bahwasannya iya, orang yang memiliki hak untuk mendapatkan kamar surga tadi adalah seseorang yang bisa menyelaraskan, yang bisa menyeimbangkan antara posisi dia sebagai seorang hamba dari sang pencipta dan posisi dia sebagai seorang manusia dengan sesamanya. Artinya orang yang berhak mendapatkan kamar-kamar surga tadi adalah orang-orang yang hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya juga baik. Iya. Barakallahu fikum. Dua poin yang pertama itu terkait dengan hubungan dia dengan sesama. Orang yang bagus tutur katanya, orang yang suka berbagi dengan sesama. Itu terkait dengan apa? Hubungan dia dengan manusia. Dia bagus. Kemudian dua poin yang setelahnya, poin ketiga dan yang keempat, itu terkait dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekatnya. Dia rajin puasa, dia rajin sholat malam. Sehingga pemilik kamar surga memang benar, dia adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa. Apalagi barakallahu fikum di zaman kita seperti ini. Iya, di mana umat manusia barakallahu fikum berlomba-lomba meraih keglamoran yang namanya dunia. Sehingga barakallahu fikum sisi kemanusiaan telah hilang. Yang justru ada di kalangan manusia ini adalah barakallahu fikum nafsu kehewanan. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan tutur kata barakallahu fikum manusia, masyaallah. Ya. Mencaci, menghina, melaknat. Luar biasa. Apalagi kalau Anda lihat di medsos. Mereka mainnya di medsos. Entah itu di Facebooknya, entah itu di BBM-nya, entah itu di WhatsApp-nya, entah itu di Telegram-nya. Iya. Saling mencaci, saling mencela. Barakallahu fikum. Gak cocok sama yang ini, hina. Gak cocok sama yang itu, hantam. Barakallahu. Iya. Hilang sudah tutur kata yang baik. Barakallahu fikum. Apalagi bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang dikenal kesantunannya, itu sudah mulai terkikis. Iya. Tutur kata yang baik itu barakallahu fikum sudah sangat langka. Belum lagi barakallahu fikum sifat mau berbagi dengan sesama. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu juga barakallahu fikum sifat yang sangat langka. Yang ada barakallahu fikum yang kita saksikan keberadaan umat manusia, jangankan orang kafir, sesama muslim saja barakallahu fikum. Iya. Jangankan mau berbagi, jangankan mau memberi, bersaing saja dia enggak kuat. Ketika barakallahu fikum dia jualan buah, ya, laris. Tetangganya sebelah, laris, enak juga ya, ikut jualan buah. Dia marah, tersinggung. Ketika temannya barakallahu fikum jualan herbal, teman yang lain juga ikut-ikutan jualan herbal, dia juga sakit hati. Jadi boro-boro mau ngasih orang lain. Iya. Bisnisnya sama saja, dia enggak kereta. Barakallah. Dia enggak suci. Itu menunjukkan kepicikan watak manusia. Orang yang seperti ini, mohon maaf, jangan berharap untuk mendapatkan kamar surga. Orang yang hanya memikirkan perutnya saja, orang yang hanya memikirkan kepentingannya saja, barakallahu fikum, tidak layak untuk mendapatkan kamar-kamar surga. Barakallahu fikum. Baik. Terkadang barakallahu fikum hal tersebut kita anggap sepele. Kita anggap tidak penting. Iya. Tetapi bagi Allah barakallahu fikum hal yang sepele tadi sangat luar biasa. Khususnya di masa-masa, di waktu-waktu manusia sudah sangat-sangat bobroknya, sudah sangat-sangat rusaknya. Perkara yang sepele tadi akan menjadi hal yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan tutur kata yang baik, Allah Subhanahu wa taala sempat mengingatkan rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah mengatakan, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawli. Dengan rahmat, dengan kasih sayang dari Allah, engkau bisa berlaku lembut kepada manusia. Seandainya engkau itu fadhan, orang yang kasar tutur katanya, barakallahu fikum, ayyib, orang yang keras hatinya, niscaya umat manusia akan lari darimu, barakallahu fikum. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya, padahal rasul adalah orang yang sangat ramah, orang yang sangat sopan tutur katanya, masih diingatkan oleh Allah. Karena apa, barakallahu fikum, terkadang manusia itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan banyaknya problem masalah yang menumpuk kepada dia, sehingga bisa merubah sifatnya. Manusia itu kalau dalam keadaan tenang, anteng, na'am, mungkin dia bisa bertutur kata yang sopan, lembut, santun gitu ya. Dompetnya masih tebal. Lagi bulan muda, barakallahu fikum, mungkin dia akan bertutur kata masya Allah, baik-baik. Tapi coba lihat ketika manusia tadi dalam keadaan terjepit, utangnya banyak, sudah jatuh tempo semuanya, telepon ini udah krangkring-krangkring saja, SMS, WhatsApp, semuanya bunyi, barakallahu fikum, belum lagi anaknya sakit, ditambah lagi barakallahu fikum anaknya yang satu mecahin kacar tetangga, belum lagi istrinya begitu banyak tuntutan. Apakah di situ Anda bisa berkata tutur kata yang lembut? Apakah di situ Anda bisa mempertahankan bertutur kata yang santun? Jarang manusia yang bisa. Ketika anaknya nangis, barakallahu fikum, istrinya manggil, wah langsung dia emosi, nyeng kepalanya. Barakallahu fikum, datang penagih utang, nyeng kepalanya, barakallahu. Jadi bawaannya emosi. Gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau adalah orang yang memiliki karakter yang tenang, low profile, tutur kata yang santun, masih diingatkan oleh Allah. Kenapa? Tadi yang namanya manusia, kadang lupa. Barakallah. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita ketika beliau dihina, dicaci oleh orang-orang kafir, barakallahu fikum, tayyib. Ketika ada seorang Yahud atau ahli kitab yang mengucapkan salam kepada Rasul dengan ucapan yang jelek, orang Yahud tadi mengatakan assalamu alaika ya Muhammad, bukan assalamu alaika, tapi apa? Assalamu alaika. Sam itu artinya apa? Racun. Diplesetin sedikit, harusnya salam yang artinya keselamatan, tapi diplesetin jadi sam, racun untuk wahai Muhammad. Maka Aisyah yang emosi, gak terima suaminya digituin. Wah, langsung biasa ibu-ibu ya. Wah, wah, lengkap sudah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan istrinya. Waduh, ya Aisyah, tenang, wahai istriku. Tapi itu orang kelewatan, Nabi. Masa sampean digitukan? Wah, tenang. Barakallahu fikum. Saya sudah menjawab ucapan mereka dengan wa alaika. Dan juga atas atasmu. Itu ucapan barakallahu fikum cukup ya untuk membalas kejelekan mereka. Barakallahu fikum juga ucapan yang sangat elegan. Ya. Dan itu justru barakallahu fikum akan membuat orang yang mengucapkan ucapan jelek tadi barakallahu fikum. Iya. Mati kutu. Gitu ya. Tapi kalau Anda meladeni seorang mencaci Anda, Anda balas dengan cacian yang sama atau bahkan lebih, dia tambah senang karena Anda meladeni dia. Hidup apinya. Ibaratnya tadi itu sudah ada percikan api, tambah Anda bakar, Anda kasih bensin, tambah besar. Barakallahu fikum. Makanya Rasul mengatakan laisa al-muslimu bitta'an wala la'an. Seorang muslim itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka mencaci. Barakallahu fikum. Baik. Tetapi kalau Anda menyikapinya dengan sikap yang elegan, berwibawa, derajat Anda akan naik. Iya. Anda tidak akan menjadi hina dengan meladeni orang yang hina tadi. Dan orang yang hina tadi barakallahu fikum, dia akan berhenti. Dia tidak akan memiliki celah untuk ikut menghinakan Anda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan tentang hamba-hambanya, wa ibadur rahmanul ladzi yamshu 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan di antara hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketenangan. Dan ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, ya tadi, orang-orang yang tidak kenal tata krama, ngomongnya itu asal crot saja. Ya. Asmuni. Barakallahu fikum. Maka dia hanya mengatakan salam. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Artinya tidak meladeni. Dalam ayat yang lain, marru kirama. Dia hanya lewat begitu saja dengan kewibawaannya. Barakallahu fikum. Itu sikap yang sangat luar biasa. Iya. Barakallahu. Itu semuanya baik untuk siapapun. Bagi Anda baik, yang pertama harkat martabat kehormat Anda akan terjaga. Iya. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang dikenal orang pengajian. Iya. Terlibat debat dalam medsos, entah di Facebook, WA atau yang semacam dengannya. Iya. Hanya gara-gara masalah mungkin kebijakan pemerintah atau dalam suatu permasalahan ya, tadi penangkapan seseorang begitu ya. Wah, sehingga ribut di medsos. Barakallahu fikum. Padahal dia seorang ahlus sunnah yang ikut pengajian, ta'lim. Padahal ributnya itu ngeri-ngeri omongannya barakallahu fikum ya. Caciannya itu segala macam jenis hewan di kebun binatang itu dikeluarin semua sama yang mencaci maki tadi barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pemilik kamar-kamar surga orang yang tidak terlibat dengan hal-hal seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Baik, barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum kita menasihatkan kepada pasangan suami istri juga untuk memperhatikan poin yang satu ini. Ya. Untuk masing-masing dari kedua belah pihak untuk membiasakan tutur kata yang baik. Ya. Walaupun dalam keadaan terjepit, sempit, barakallahu fikum, begitu banyak problem gitu ya. Ingat tutur katanya dijaga. Iya, kadang kondisi yang saya ungkapkan tadi itu ketika terjadi ya sudah suami istri sama-sama emosi. Hah? Barakallahu fikum ya. Yang istri barakallahu fikum sudah sumpek di rumah ya. Pengen pulang ke rumah, suaminya enggak bisa. Barakallahu fikum. Kenapa? Ya tadi enggak ada uang. Gitu ya. Suaminya juga sumpek barakallahu fikum, banyak tagihan utang. Iya. Baik. akhirnya ribut. Ya. Anaknya pipis. Wah, sudah. Saling suruh. Kamu saja nih. Kamu saja. Kamu saja. Kamu saja. Nah, akhirnya apa? Ribut darah kalau. Iya. Sehingga kalau ingin dapat kamar-kamar surga, latihlah untuk bertutur kata yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian poin yang kedua tadi, barakallahu fikum, yaitu pemilik kamar surga adalah orang-orang yang mau untuk berbagi. Bahkan itu sudah menjadi karakter dia. Iya. Terkhusus yang namanya apa? Makanan. Itu merupakan sebuah sifat karam, barakallahu fikum, kemuliaan. Iya. Dan bagi makanan ini, barakallahu fikum, bukan hanya untuk fakir miskin saja, tapi untuk barakallahu fikum orang-orang yang ada di dekat kita, suka membagi makanan dengan tetangga atau barakallahu fikum keluarga. Iya, barakallahu fikum, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sangat menghargai orang yang punya karakter mau berbagi. Orang yang punya karakter mau memberi. Dan Allah sangat benci dengan tipe karakter orang yang tamak, rakus. Ya. Maunya menguasai, memonopoli segala sesuatu. Barakallahu fikum. Contoh barakallahu fikum adalah kasus yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari, tentang siapa ikhwan? Tentang seorang wanita pelacur. Iya. Seorang wanita pelacur yang dia melewati sebuah sumur yang dia juga kehausan di situ, melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke sumur tersebut tapi tidak bisa. Dan hampir saja anjing tadi tewas. Maka wanita tadi mau berbagi. Iya. Wanita tadi lebih mendahulukan sang anjing, padahal dia juga haus. Barakallahu fik. Dia lepaskan sepatunya, dia ikat kerudungnya di sepatu tadi, dan dia ambil dan dia berikan air tadi kepada sang anjing. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa sang pelacur tadi. Coba antum bayangkan. Kasusnya ini adalah seorang wanita pelacur. Sebuah amalan yang sangat hina di mata manusia dan di mata Allah. Yang dikasih minum ini bukan kucing tapi anjing. Hewan yang kenajisannya di dalam Islam level teratas. Tapi lihat, ketika masing-masing dari manusia dan hewan yang dianggap rendah tadi, barakallahu fikum, mau berbagi, mau untuk saling memperhatikan, maka Allah memberikan pengampunan untuk mereka. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu seorang pelacur. Barakallahu fikum. Masa kita seorang yang mengikuti pengajian, kita seorang yang kenal agama, seseorang yang rajin sholatnya, tidak bisa memiliki karakter berbagi, tidak mau untuk barakallahu fikum bersama-sama, iya, merasakan kenikmatan dengan saudaranya, barakallahu fikum. Baik. Karena Rasul menyebutkan karakter seorang mukmin adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iya. Tidak akan sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Barakallahu. Kalau kita melihat kisah barakallahu fikum perjalanan, ya, salafun saleh, bagaimana berbagi mereka? Wah, itu level tinggi. Kita itu jangankan berbagi, barakallahu fikum, berjalan bersama saja sudah risih. jauh dari mereka. Iya. Jalan sama loh. Sama-sama bisnis ini atau sama-sama jualan ini, itu sudah rasanya, wah si fulan ini enggak tahu adab. Masa temannya jualan bakso, dia ikut-ikutan jualan bakso, itu namanya enggak tahu adab. Cari yang lain lah. Masa kayak enggak ada jualan yang lain saja. Hah? Gitu ya. Ngomong sama teman yang lain. Masya Allah ya akhi. Iya. Antum itu sudah ngaji berapa tahun? Masa kayak orang jahil seperti itu sikapnya? Iya. Kamu itu belum sampai talab berbagi. Jalan bersama saja kamu gak mampu. Apalagi kamu mau berbagi dengan saudaramu. Barakallahu fiik. Iya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiik. Iya, itu dua karakter dari pemilik kamar-kamar surga, yaitu orang yang tutur katanya baik dan orang yang mau berbagi. Barakallahu fiik. Kemudian dua karakter berikutnya barakallahu fiik itu terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah sholat malam. Dua amalan ini barakallahu fikum adalah amalan yang mencerminkan keikhlasan, ketulusan seorang hamba. Ya. Di mana dia dalam beramal tidak mengharapkan dilihat oleh manusia. Barakallahu fikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan orang yang berpuasa, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa, karena puasa itu untuk wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Barakallahu fiik. Salat malam juga demikian. Iya. Tidak ada yang melihat, yang mengetahui dia melakukan salat malam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fiikum, di antara kriteria penghuni jannah adalah orang-orang yang memiliki keikhlasan, ketulusan yang luar biasa. Sekali lagi barakallahu fikum, perangai seperti ini pada era atau masa kita sudah sangat-sangat jarang. Iya. Sekarang yang antum lihat kebanyakan manusia, jangankan orang yang awam, orang-orang yang dianggap sebagai pegiat-pegiat agama atau orang yang dianggap sebagai orang yang paham agama, justru inginnya adalah apa? Menampakkan dirinya. Iya. Barakallahu fiik. Ingin dilihat, ingin diketahui, ingin dikasih jempol sama orang. Ketika dia update status, ketika dia pasang profilnya, di fotonya. Ya, gak sabar untuk menyembunyikan kebaikan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Iya. Maksud dan tujuan dia, barakallahu fikum, yang kita inginkan sini adalah orang-orang yang ingin dilihat oleh manusia. Iya. Berlomba-lomba. Barakallahu fikum. Tapi mereka lupa untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mensifati barakallahu fikum terkait dengan salah satu kriteria orang yang akan mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah, yaitu ketika di padang mahsyar. Ketika semua manusia merasakan kepanasan matahari, ya, sampai ada yang kebanjiran keringatnya, ada yang tenggelam, di sana ada beberapa golongan yang mendapatkan pelayanan eksekutif. Yang lainnya kepanasan, dia mendapatkan naungan di tempat yang sangat teduh. Di antara golongan tadi adalah barakallahu fikum, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yamin. Di antara karakter orang yang mendapatkan naungan surga adalah seseorang yang dia bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Sangat dekat. Barakallah. Iya. Baik. Jadi dia enggak mikirin untuk update status, dia tidak memikirkan untuk ganti profil. Barakallahu fikum. Dia dalam melakukan amalan tidak ingin dilihat oleh manusia. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lathaiful Ma'arif, keempat perangai ini kesempatan itu bisa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Iya, tutur kata yang baik, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, barakallahu fikum. Iya, salat malam, tarawih. Kemudian apa? Puasa sebulan penuh. Barakallahu fikum. Sehingga bulan Ramadan ini adalah satu momen yang sangat-sangat penting bagi kita, yang sangat-sangat berharga bagi kita untuk bisa mendapatkan satu unit kamar-kamar surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.